السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masih meneruskan hadis kedua, hadis Jibril. Terkenal para ulama ahli hadis menamakan hadis ini dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang dengan pakaian serba putih dan rambut hitam tersisir rapi. Ini adab dalam mencari ilmu. Lalu beliau menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi dan meletakkan kedua tangannya di paha Nabi, lalu bertanya, apa itu iman? Sudah dijawab oleh Nabi, sudah kita bahas. Lalu yang kedua, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, syahadat, sudah kita bahas. Salat, zakat, kemarin yang terakhir. Kemudian wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ini di sebagian riwayat disebut yang ketiga, di sini yang keempat. Ya, puasa Ramadan mempunyai syarat dan rukun. Puasa Ramadan mempunyai sunnah-sunnah. Ya, di antaranya melambatkan sahur. Kata Nabi, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan, kesejahteraan, ya, kemajuan, dan seterusnya, selagi mereka melambatkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maka Rasul dan para sahabat tidak sahur kecuali mepet ke subuh. Gitu, mepet ke subuh. Sebagian sahabat, sebagian tabi'in bertanya kepada para sahabat, berapa jaraknya kira-kira dari Nabi selesai sahur sampai sholat? Bukan sampai fajar, bukan sampai sholat. Sholat tentunya sudah beberapa menit, mungkin 10 menit, 15 menit setelah fajar, karena ada azan di situ, ada qobliyah subuh. Ya, yeah. Dijawab oleh sahabat, qadru 50 ayat, kira-kira bacaan 50 ayat. Ya, yeah. Sebentar, beberapa menit. Berarti Nabi berusaha selesai sahur langsung datang fajar, datang subuh. Ya, yeah. Bahkan pernah Nabi bersama para sahabat termasuk Umar makan sahur. Makan sahur. Kemudian Umar masih beberapa suap lagi. Kemudian terdengar azan subuh. Terdengar azan subuh. Kemudian Umar melihat Nabi, bagaimana ini? Kata Nabi, teruskan. Teruskan. Ya, disahir langsung. Ya, teruskan. Berarti boleh meneruskan sahur sisa beberapa suap, ya, ketika terbit fajar, ketika azan subuh terdengar, ya, itu yang dimaksud. Mungkin beberapa suap, 3 suap, 4 suap, ya, bukan masih 2 piring, ya, baru bangun tidur masih 2 piring, enggak, ya, beberapa suap meneruskan, ya, ini buruknya sebagian kaum muslimin di hari ini, di mana membatasi paling lambat 10 menit sebelum subuh harus selesai makan, minum, gosok gigi dan seterusnya. 10 menit waktu yang lumayan. Ya, beberapa suap. Ini buruk. Buruk apalagi dengan mengatasnamakan ketaatan. Kalau mengatasnamakan kemaksiatan, barangkali semua orang tahu. Ya, zina, minum khamr, berjudi, semua orang tahu itu. Ini mengatasnamakan ketaatan, mengatasnamakan kebaikan. Yang baik itu yang bagaimana? 10 menit sebelum subuh sudah tidak makan apa-apa lagi. Ya, orang-orang berpendapat seperti ini. Padahal ini buruk. Kata Nabi, umatku akan selalu berada dalam kebaikan kalau mengakhirkan sahur. Ya. Nah, maka lihat di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, di mana mereka menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, mengamalkan sunnah Nabi, memperhatikan sunnah Nabi, mereka selalu mengakhirkan sahur dan Allah berikan kebaikan kepada mereka. Allah bikin mereka maju, jaya, menang, sukses. Sebaliknya yang miskin, yang terbelakang, yang dikuasai itu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir. Kebalikan hari ini. Ya, sedekah Rasulullah. Terbukti kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan, kesejahteraan, kemajuan, kejayaan selagi mereka mengakhirkan sahur. Ya, banyak sunah-sunah yang berhubungan dengan saum Ramadan ini yang dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, misalnya menentukan satu Ramadan, menentukan akhir Ramadan sendiri-sendiri. Ini tidak berhak. Ya, tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun tabi'in yang menentukan satu Ramadan, satu Syawal sendiri-sendiri. Ya, mentang-mentang ngeliat. Ya, lalu dia umumkan kepada kaumnya, kerabatnya bahwa sudah jatuh satu Ramadan, sudah jatuh satu Syawal. Ini tidak ada. Semuanya dipulangkan kepada Amirul Mukminin, penguasa pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang melihat hilal, tidak ada yang teriak mengumumkan, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, tidak ada. Tapi semuanya melapor ke Nabi. Wahai Nabi, aku telah melihat hilal. Baru Nabi yang mengumumkan. Begitu juga Nabi wafat. Maka siapapun yang melihat hilal, lapor kepada Abu Bakar. Tidak ada yang berani melaporkan sendiri, mengumumkan sendiri di jalanan, ya, di keramaian. Kalau sekarang di koran, di televisi, di radio, enggak ada, enggak boleh. Tidak ada yang berhak mengumumkan satu Syawal, satu Ramadan, kecuali penguasa. Ya, penguasa Muslim tentunya. Penguasa kita kan Muslim terus, enggak pernah kafir. Kalau penguasa Jepang itu kafir. Penguasa Amerika, Inggris, Prancis, Jerman itu penguasa kafir. Adapun penguasa Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, penguasa Muslim, mereka berhak, mereka satu-satunya yang berhak mengumumkan di negeri mereka masing-masing. Dan perbedaan satu Ramadan, perbedaan satu Syawal di beberapa negeri, ini hal yang biasa. Pernah terjadi di zaman sahabat, di mana Ibn Abbas dilapori oleh sebagian orang Yaman. Wahai Ibn Abbas, kami di Yaman waktu itu sudah satu Ramadan, berarti kalau dihitung sekarang sudah masuk satu Syawal. Kata Ibn Abbas, biar kita dengan hilal negeri kita. Masing-masing negeri berbeda. Ya, untuk Idul Fitri, untuk Ramadan. Adapun untuk Idul Adha, maka tidak pernah terjadi. Karena Idul Adha mengacu kepada Arafah. Karena Idul Adha ini hubungannya dengan Arafah. Ya, karena Nabi bersabda, berpuasalah kalian puasa Arafah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Berarti seluruh kaum muslimin di muka bumi ini puasa Arafah mengikuti penguasa Arafah. Ya. Ah, sehari setelah puasa Arafah ya otomatis 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat besar dan fitnah sekaligus fitnah yang sangat besar bagi kita yang tidak memahami pelajaran ini, yaitu masing-masing kita menentukan satu Ramadan dengan berdasarkan ketua yayasannya masing-masing, ketua organisasinya masing-masing, partainya masing-masing. Ya, maka kita lihat tentang perenang di negeri kita ini bertahun-tahun. Yang Muhammadiyah mengikuti PP Muhammadiyah, yang orang NU mengikuti PBNU, begitu juga yang PKS, yang PKB, yang dan seterusnya persis. Ya, PUI dan seterusnya mengikuti organisasi mereka masing-masing. Maka ini adalah buruk, sangat buruk sekali. Ya, mestinya penguasa mengambil langkah tegas. Tidak boleh mengumumkan satu Ramadan, tidak boleh mengumumkan satu Syawal kecuali DEPAK atau MUI, ya, wakil pemerintah yang sah. Karena tidak berhak. Gimana kalau pemerintah salah? Urusan pemerintah. Gitu. Ya. Gimana kalau pemerintah itu keliru menetapkan? Itu urusan pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah. Kan enak kalau seperti itu. Gitu ya. Kecuali kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tadi malam saya melihat hilal. Saya yakin betul itu hilal. Berarti sekarang satu Ramadan. Ya. Maka saya puasa. Karena saya yakin betul. Saya mau lapor ke penguasa, enggak ada jalan. Ya. telepon, SMS, enggak tahu nomornya. Kemudian saya yakin hari ini satu Ramadan maka saya puasa. Tapi jangan bilang-bilang orang lain, gitu. Karena akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah. Ya. Karena dalam hal ini enggak ada, entar kalau salah gimana? Enggak ada. Ya. Karena kesalahan, kebenaran itu enggak penting. Yang penting mengikuti prosedur apa yang ditetapkan oleh sunnah. Sebab kalau salah di zaman Nabi terjadi kesalahan, mungkinkah? Mungkin. Sangat mungkin. Karena Nabi bersabda, Ramadan itu, bulan itu 30 hari atau 29. 30 hari atau 29. Enggak mungkin 31, enggak mungkin 28. Hanya dua kemungkinan ini. Ya. Maka jika engkau melihat hilal, berarti sudah selesai bulan Syakban, besok bulan Ramadhan. Ya. Nah, jika engkau melihat hilal, maka berpuasalah esok harinya. Dan akhirilah puasa jika engkau melihat hilal Syawal. Ini makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika engkau melihat hilal dan berbukalah, selesaikan puasa Ramadan ketika engkau melihat hilal. Fa in ghumma, jika mendung. Nah, jika mendung, mendung tentu hilal tidak kelihatan. Jangankan hilal, bulan purnama juga enggak akan kelihatan kalau mendung. Nah, jika mendung, maka genapkan bulan Sya'ban 30. Genapkan bulan Sya'ban 30. Nah, di zaman Nabi misalnya, hilal sudah kelihatan, sudah ada. Tetapi mendung. Ya, maka mengikuti mana? Mengikuti yang sabda Nabi, genapkan 30. Padahal hilal sudah ada itu. Berarti kan salah. Enggak apa-apa. Karena kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu tidak tertutup kemungkinan itu hilal sudah ada. Karena memang itu sunnatullah. Orang bilang fenomena alam. Tentu sangat mungkin 29 sudah kelihatan. Gitu ya. Tapi mendung enggak kelihatan. Maka kita ikut apa? Ikut sabda Nabi, genapkan 30. Maka jika 29 mendung, lalu kita terawang mendungnya itu, terus ada alat canggih menerawang mendung itu, jadi mendung itu bukan halangan, tetap kelihatan, maka berarti telah takalluf menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau orang yang pakai hitungan, ya, orang yang pakai hitungan dengan mengatakan jangankan hanya hilal awal bulan, itu gerhana matahari, gerhana bulan, bahkan gerhana matahari total yang terjadi sekian ratus tahun sekali di satu tempat, itu bisa diketahui dengan cara perhitungan, ya. Maka apalagi cuma menentukan hilal. Oleh karena itu, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal tahun 2050 sudah bisa dihitung dari sekarang, ya. Maka nanti 2008 ini, kapan satu Ramadan sudah kita tahu dari sekarang. Maka berarti kita harus coret satu wahyu ini. Satu sabda Nabi ini harus dicoret. Ya, karena enggak berlaku lagi ini sabda Nabi. Nabi mengatakan jika mendung genapkan 30, maka ini dicoret. Bagaimana perbuatan kaum muslimin yang mencoret sabda Nabi walaupun satu, sama dengan mencoret satu ayat. Berarti seolah Allah dan Rasul-Nya rendah sekali. Tidak mengetahui ilmu pengetahuan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2000 sekian. Ini adalah buruk sekali. Ya. Maka kita diwajibkan untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, walaupun berbeda dengan akal kita, logika kita, nurani kita, tapi ini dalil. Qala Allah wa qala Rasul, bahwa kita disuruh melihat hilal, bukan disuruh menghitung. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak, termasuk bagian dari bid'ah menentukan satu Ramadan, menentukan satu Syawal dengan hitungan. Berarti telah mencoret satu wahyu. Ya, berarti ini buruk sekali. Gitu ya. Dan banyak yang lainnya sehubungan dengan puasa Ramadan, nanti antum bisa perluas dalam soal jawab tentang watasuma Ramadan, tentang puasa Ramadan, ya. Saya akan bawakan beberapa dalil tentang ancaman. Ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Yang pertama, ancaman terbesar keluar dari Islam. Keluar dari Islam berarti dia orang kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Siapa yang menentang wajibnya puasa? Ditentang. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita semua berpuasa, lalu kita katakan enggak perlu. Enggak perlu. Sholat saja sudah cukup. Nah, atau enggak harus Ramadan. Kan yang penting puasa, yang penting menahan nafsu, syahwat, makan dan minum. Enggak harus Ramadan. Ya, boleh di Syawal, boleh di Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ucapan ini ucapan kufur. Karena apa? Menentang dari. Ya, barangkali jarang. Ya, kaum muslimin yang seperti ini. Yang kedua, dosa yang sangat besar tapi belum kafir. Dosa yang sangat besar tapi belum kafir. Siapa dia? Yaitu orang yang tidak berpuasa padahal dia sehat, mukim, tidak hamil, tidak menyusui, tidak haid, tidak nifas. Ya, tidak ada mawani, tidak ada penghalang bagi dia untuk meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan. Ya, maka ini dosa yang sangat besar yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Tidak bisa ditebus, ya. Bahkan riwayat yang masih diperselisihkan sanadnya, tapi saya secara matang, walaupun ditebus dengan puasa seumur hidup. Saya pernah meninggalkan puasa Ramadan misalnya, padahal saya enggak sakit. Ya, tidak sedang safar. Ya. Saya sengaja meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dan saya tahu puasa Ramadan itu wajib. Ya. Lalu saya menyesal, mengaku dosa. Lalu saya tebus dengan puasa seumur hidup, tidak akan tertebus. Tidak akan tertebus. Ya, maka siapa yang merasa meninggalkan puasa Ramadan, mungkin dua hari, mungkin seminggu, tidak ada alasan, jangan dibayar. Jangan dikodo, percuma. Enggak sah. Jangankan dikodo dua hari pula, seminggu pula, seumur hidup, Allah enggak terima. Gitu. Kecuali kalau dia sakit atau safar luar kota, atau haid, nifas, menyusui, hamil, maka dikodo. Dikodo khusus hamil dan menyusui lebih ditekankan kepada dia. Tetapi kalau tidak ada mawani itu semua, tidak ada penghalang itu semua, maka enggak usah dikodo. Ya, percuma. Maka jalan satu-satunya bagi kita yang pernah meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja padahal tidak sakit, tidak taubat, maka jalan satu-satunya adalah taubat. Tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya taubat. Mohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulang lagi. Ya, ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Berat sekali. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika Mi'raj melihat seseorang yang digantung kakinya, kepalanya di bawah, kemudian dipukuli dengan batu dan keluar darah nanah dari telinganya, dari mulutnya. Ya, Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Jibril alaihi salatu wasalam menjawab, dia adalah umatmu yang meninggalkan puasa Ramadan. Umatmu yang meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Kemudian tentang batalnya puasa, insyaallah antum tahu ya. Ada empat. Ya. Yang tiga disebutkan dalam Al-Qur'an, yang satu di hadis. Ya. Yang di Al-Qur'an menyebutkan makan, minum, jima. Makan, minum, jima. Yang di hadis adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan disengaja. Para ulama khilaf dalam memahami sabda Nabi muntah dengan disengaja. Ya. Intinya bahwa siapa yang menyengaja muntah, misal di perutnya ada sesuatu yang membahayakan, mungkin baru ingat tadi ketika sahur ada racun yang masuk atau makanan basi yang mengandung racun yang masuk, lalu kita keluarkan dengan sengaja, colok-colok misalnya mulut kita biar muntah, nah, maka ini batal. Adapun yang tidak disengaja maka tidak membatalkan. Ya, Allah dan Rasulnya hanya menyebut empat ini. Maka jangan ditambah lagi, jangan ditambah lagi. Maka sangat tidak beralasan orang yang mengatakan ini batal, yang masuk ke dalam rongga badan, ya, nyelam keluar kemasuk air lewat telinga, ya, atau kentut di air, ya, kan keluar udara, anginnya masuk tuh, berarti batal, ya, nyolek-nyolek, pokoknya nyolek kuping, ya, dan seterusnya. Ini tidak berdalil sama sekali, tidak berdalil sama sekali, ya, kecuali sesuatu yang memang disebut makan atau minum, ya, misalnya dia nyelam di air dan mangap dan ditelan, ya, batal, karena memang itu minum, gitu ya. Nah, satu lagi, para ulama membahas tentang infus, ya, infus ini tidak seperti suntik, karena suntik itu memasukkan obat ke dalam darah, ya. Batalkah ini? Tidak, tidak, obat, ya, bukan makan. Adapun suntik yang seperti makan, artinya seseorang tidak makan tapi bisa kuat dengan suntikan itu, ya, infus, ya. Maka para ulama mengatakan ini sama dengan makan, berarti membatalkan. Gitu ya. Walaupun sama-sama seperti suntik, karena memang dikiaskan dengan makan, dikiaskan dengan minum. Ya. Gitu. Kemudian yang lebih subhat lagi di kalangan kaum muslimin, bagaimana bercumbu dengan istri? Bercumbu dengan istri. Bahwa Nabi menjauhi istrinya ketika puasa Ramadan, betul. Betul. Ya. Tetapi ada satu riwayat bahwa Nabi pernah mencium Aisyah ketika puasa. Dan ini pun ditanyakan oleh Umar. Umar pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana seandainya aku puasa Ramadan, siang hari aku mencium istriku? Nabi menjawab, bagaimana kalau engkau sedang puasa Ramadan, lalu engkau kumur-kumur? Engkau kumur-kumur. Batalkah? Umar tahu, enggak batal, ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, itulah mencium istri. Ya, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Hanya ada tambahan keterangan dari Aisyah, siapa di antara kalian yang lebih tahan syahwatnya, yang bisa menahan syahwatnya melebihi Rasulullah SAW. Maka dikhawatirkan jima. Dikhawatirkan jima. Gitu. Adapun menciumnya tidak membatalkan. Ya. Karena tidak ada dalil. Dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya 4 tadi. Makan, minum, jima, dan muntah dengan sengaja. Gitu. Maka Ibnu Umar pernah ditanya oleh seseorang, ya, wahai Ibnu Umar, bagaimana jika siang hari bolehkah aku mencium istriku? Kata Ibnu Umar, jangan, jangan, ya, tang ini pergi. Gak selang lama atau beda hari datang lagi orang, ya, wahai Ibnu Umar, bagaimana bolehkah di siang hari puasa aku mencium istriku? Boleh apa tidak? Kata Ibnu Umar, boleh. Ya, orang-orang bingung. Kemarin katanya enggak boleh, sekarang boleh. Ibnu Umar mengatakan, kemarin yang datang kepadaku adalah anak muda. Kemarin yang bertanya seperti itu anak muda. Aku katakan jangan, karena apa? Bahaya. Namanya anak muda, apalagi pengantin baru. Ya. Yang kedua ini orang tua. Orang tua. Ya, yang syahwatnya lebih bisa ditahan karena dia sudah tua. Nah, oleh karena itu, walaupun hal bahwa mencium istri tidak membatalkan puasa. Yang dikhawatirkan apa? Dampak setelah mencium. Ya. Kemudian, keluar air mani. Ini pun tidak ada dalil. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan batalnya keluar air mani. Ya. Karena sekali lagi, batalnya puasa hanya 4 tadi. Ya. Allah dan Rasulnya tidak menambah, maka jangan sekali-kali kita menambah. Hanya kita harus ingat bahwa puasa itu batalnya ada 2. Puasa itu batalnya ada 2. Yang pertama, batal puasanya artinya dia seperti orang yang tidak puasa. Karena makan atau minum, karena jima atau karena muntah dengan sengaja. Yang kedua, batal pahalanya. Artinya dia seperti orang yang berpuasa. Dia sah, tapi dia tidak dapat pahala apa-apa. Ya, maka Nabi katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'adz. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, tidak dapat pahala sedikit pun. Dosakah? Tidak, tidak dosa. Orang sah puasanya. Ya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak jima, dia tidak muntah dengan sengaja dari subuh sampai maghrib. Berarti sah. Sah, tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa dia tidak dapat pahala? Ini yang lebih penting lagi kita bahas setelah pembahasan tentang syarat sahnya puasa. Apa? Pahala. Karena tentu kita tidak mau capek-capek, lemes, haus, lapar, tapi tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, jangan sampai pahala kita, kita tidak dapat. Nah, apa yang bisa mengurangi pahala kita? Al-jawab, segala bentuk maksiat. Segala bentuk maksiat. Apapun kemaksiatan, ketika dijalankan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka bisa mengurangi setengahnya, 3/4, 9/10, dan seterusnya sampai habis. Sampai habis tidak tersisa pahalanya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka sangat-sangat mengherankan, sangat menakjubkan orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan. Ya, ini ada di negeri kita. Ya, ada di kampung itu. Ada yang sama puasa, tapi enggak sholat, subhanallah. Ya. Padahal kalau dia zina jelas batal ya. Dia membicarakan aib orang, mencuri, membunuh. Ini jelas dosa besar yang tentu dia tidak mau melakukan, saya sedang puasa. Padahal itu semua dosa, itu semua mencuri, berjudi, membunuh, dibandingkan dengan tidak sholat, besar mana dosanya? Tidak sholat, sering kita bahas. Ya, tidak sholat. Maka sangat menakjubkan dan sangat mengherankan, aneh sekali orang yang puasa mau, sholat tidak mau. Ya, atau banyak ketinggalan. Ya, mungkin maghrib dia jamaah, isya dia berjamaah, sekalian tarawih, subuh barangkali, ya. Duhur lewat, asar lewat, dan itu kebiasaan dia dan itu sering. Ini menakjubkan, ya. Maka ingat, ada yang membatalkan puasa kita, ada yang membatalkan pahala puasa kita. Ini dalam satu sisi lebih buruk. Karena apa? Karena sudah selesai, dia nggak dapat pahala lagi. Adapun kalau batal, kita batalkan puasa kita karena kita safar atau kita sakit, maka masih ada harapan dapat pahala nanti ketika kita mengqadha. Kan diqadha tuh di bulan Syawal atau di bulan Dzulhijjah, kita qadha dapat pahala. Gitu. Tapi kalau pahala kita hilang, dia enggak dapat apa-apa, tapi sah, ya sudah selesai. Maka tidak bisa dikatakan saya tadi ngomongin orang atau saya tadi berjudi, berarti batal puasa saya. Ini keliru, enggak batal. Puasanya tidak batal. Hanya batal pahalanya, dia tidak dapat pahala, terancam tidak dapat pahala. Ya. Maka siapa yang akan membatalkan puasanya, artinya makan dan minum, itu kalau terlanjur melakukan empat hal tadi. Bukan terlanjur ngomongin orang, terlanjur mukul orang, berantem, batal, enggak ada. Gak ada keterangan bahwa ngomongin orang, berantem, mukul orang, berjudi, membatalkan puasa, tidak, membatalkan pahala. Ya. Untuk haji, insya Allah kita bahas kesempatan berikutnya. Ya, ada waktu beberapa menit, silakan barangkali untuk tanyakan sekitar puasa ini atau yang lain. Silakan. Ya, silakan. Kalau safar terus mau dia pondok sama sama Syawal, saya sunah mau Syawal dulu atau yang pondok dulu ya, Pak? Terus secara kaidah bahwa kewajiban kita dahulukan apabila memang waktunya harus kita pilih. Misal harus memilih salah satu, mau baca Al-Quran apa sholat isya berjamaah, kan dua-duanya ibadah, yang satu tidak wajib, yang satu wajib, maka pilih mana? Sholat berjamaah tentunya, ya. Nah, ini nggak boleh pilih, waktunya cuma satu, mau zikir apa dengerin taklim, ya pilih mana? Dengerin taklim karena ilmu, gitu. Dan seterusnya, pokoknya yang satu waktu. Adapun mengqadha ini bukan satu waktu, ya. Orang yang berpendapat bayar puasa dulu dong, karena ini wajib. Ini kurang tepat. Karena apa? Karena ini beberapa waktu. Mak, ketika kita berpuasa Syawal dulu atau kita berpuasa Senin Kamis dulu dan seterusnya, masih ada waktu. Gitu. Maka ini terjadi khilaf yang cukup panjang di antara para ulama. Tetapi yang rajih insyaallah taala bahwa kita boleh memilih. Ya. Hanya seandainya kita mendahulukan yang wajib karena takut enggak ada umur dan seterusnya, tentu ini bagian dari kebaikan. Tapi mengatakan harus yang qadha dulu. Tidak boleh puasa sunat apapun sebelum mengqadha Ramadan. Ini tidak ada dalil. Ya. Karena Aisyah mengatakan kami istri-istri Nabi biasa membayar puasa itu di bulan Syawal. Jadi sudah dekat ke puasa berikutnya lagi. Gitu. Ini ucapan Aisyah. Ya. Tidak, memang ada pendapat seperti itu, tapi marjuh ya. Karena apa? Karena jelas kaidahnya sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Amal itu tergantung niat. Ya, maka sholat ini akan ditulis oleh Allah sebagai sholat apa? Allah akan memberikan pahala apa? Tergantung niat kita. Kalau kita sholat tahiyatul masjid, jadi tulis oleh Allah sebagai tahiyatul masjid. Kalau kita niatnya qobliyah subuh, ya Allah akan tulis, akan mendapatkan lebih baik dari dunia seisinya, kan begitu. Maka tidak bisa. Ya? Nah, maka kalau mau sholat sunat wudhu silakan, mau tahiyatul masjid silakan, mau qobliyah subuh silakan, terserah kita. Gitu. Hanya yang banyak tidak paham begini. Tidak ada sholat tahiyatul masjid kecuali bagi orang yang mau duduk di masjid. Nah ini, ya. Adapun dia datang ke masjid langsung sholat qobliyah duhur misalnya, langsung sholat qobliyah subuh misalnya, maka cukup. Tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu bagi orang yang mau duduk di masjid, datang ke masjid langsung duduk, mau dengerin taklim jam 10 pagi misalnya, ya. Atau datang ke masjid langsung duduk dengerin imam khatib yang sedang khutbah. Jangan waktu dulu, sholat dulu dua rakaat. Persis seperti perintah Nabi kepada orang yang ketika Nabi khutbah begitu datang langsung duduk. Nabi katakan sholat dulu dua rakaat. Gitu. Adapun begitu datang ke masjid langsung sholat, entah qobliyah subuh, entah qobliyah zuhur, entah zuhur itu sendiri, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Mana dalil? Dalilnya adalah perbuatan Nabi. Nabi masuk masjid sehari minimal 5 kali. Ya, minimal itu ya, untuk mengimami sholat. Tapi tidak ada riwayat sebelum mengimamin sholat Nabi tahiyatul masjid dulu, enggak ada riwayat. Bahkan komatnya itu setelah Bilal datang ke rumah Nabi, kan dekat sekali berdempetan. Wahai Nabi, apakah sudah siap? Nabi membiasakan sholat qobliyah itu di rumah, karena sebaik-baik sholat sunat di rumah. Gitu, walaupun boleh di masjid. Nah, begitu Nabi masuk ke masjid langsung mengimami, menuju tempat imam. Langsung imami. Tidak ada riwayat bahwa Nabi sholat dulu tahiyatul masjid baru imami. Nah, begitu juga para sahabat. Tidak dinukil riwayat dari para sahabat bahwa para sahabat itu sholat tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dulu, habis itu qobliyah zuhur. Tidak ada. Kalau nunggu komat aja duduk gak boleh? Boleh. Karena iya, karena sholat tahiyatul masjid kan tidak wajib. Kalau enggak boleh berarti sholat tahiyatul masjid wajib. Enggak ada. Karena sholat wajib hanya 5 waktu. Nih. Hanya perintah Nabi ini bukan perintah wajib. Anjuran. ya. Saya punya saudara ya, dia kerjanya di kapal pesiar di Amerika. Nah, waktu bulan puasa dia bilang dia nggak bisa ngikutin ini Ramadan gitu, nggak bisa ikutin puasa. Oh. Alasannya? Alasannya ya dia dengan alasannya pekerjaan gitu. Ini memang sulit sekali untuk berpuasa pada saat itu. Gitu. Terlalu berat pekerjaan. Iya, terlalu berat dan di kapal pesiar itu ya. Banyak yang jadi nggak bisa apa ya, beribadah itu memang ya terutama mata ya, dia alasannya itu. Tapi begitu dia pulang, dia foto puasanya selama jumlah Ramadan gitu. Nah itu gimana ya pandangan dari konsep itu, konsep ini? Begini, yang pertama, orang boleh mengkodok puasa kalau dia sakit, safar, ya, haid, nifas, hamil, menyusui, ya, maka di luar itu tidak boleh. Kasus tadi tidak ada, sakit tidak ada, safar, barangkali safar. Tapi kalau alasannya itu, misalnya taruhlah dia nggak safar ya, tetapi dia kerja di Jakarta ini seperti tadi ya, nggak bisa menjaga mata, oh di depannya perempuan-perempuan semua hampir telanjang, ini bukan alasan ya, justru dengan puasa bisa menentukan pandangan ya, pada mau ngelihat nih, oh bagus nih bening nih, nah, ingat puasa, tundukkan begitu, justru dengan puasa memelihara. Maka Nabi katakan berpuasalah bagi para pemuda yang belum sanggup nikah. Yes. Maka tidak tepat. Kalau alasannya safar, iya. Nah, dia safar kan? Iya. Kapal pesiar kan safar. Nah, mungkin. Tapi kalau alasannya tadi tidak bisa menjaga mata. Kalau seandainya dalam safar itu dia nekat puasa padahal banyak pemandangan seperti itu lebih bagus. Ya. Yeah. Safar tidak bagus puasa kalau dia berat. Ya, kepanasan, kehujanan, sebagaimana di zaman Nabi, lebih baik dibatalkan. Tapi di kapal pesiar barangkali tidak terlalu berat untuk berpuasa, maka lebih baik puasa, walaupun sama. Mengenai akikah, saya kan nggak tahu kalau orang tua itu dulu akikah saya apa enggak, apakah saya boleh akikah diri saya sendiri? Nggak boleh. Mana dalil? Para sahabat. Umumnya para sahabat masuk Islam sudah dewasa. Walaupun masuk Islam dari bayi, tetapi syariat akikah belum turun waktu di Mekah. Dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengakikahi diri mereka sendiri ketika sudah dewasa. Gitu. Maka syariat akikah hanya ada di hari ketujuh dari kelahiran si bayi. Maka ketika sudah lewat hari ketujuh, ya sudah. Ya, tidak usah takaluk. Jadi kalau lebih kan ada nih saudara dia mau akikah tapi nggak punya uang, jadi pending. Nanti aja kalau tahun depan lah saya akikahin, gitu gimana? Enggak bisa, karena akikah ini ibadah. Sebagaimana kurban, bolehkah kita berkurban tanggal 20 Dzulhijjah? Nggak sah. Tanggal 19, 18, 17, 16, 15, 14 Dzulhijjah nggak sah. Yang sah tanggal 10, 11, 12, 13. Karena ini ibadah. Kalau pakai akal kita, apa bedanya sih? Sama-sama motong kambing, ya itulah akal. Ya, ada seorang sahabat menyembelih kurban sebelum sholat Id. Kata Nabi, ulang lagi, gak sah. Karena memang ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Siapa yang membuat syarat rukun? Allah Rabbul Alamin yang harus kita taati. Begitu juga akikah. Hari ketujuh. Hari ketujuh. Maka selain hari ketujuh, tidak ada. Gitu. Ada riwayat dari ke-14.1, tapi riwayat ini dipersisik. Ada ke-6. Ada sampai 6-nya itu? Ya. Yeah. Dari pas lahiran atau enggak boleh. Enggak boleh. Hari ke-7. Iya, jadi satu hari. Hari ke-7. Ya. Pas dari lahir atau setelahnya, Pak? Ketika dia lahir itu adalah hari pertama dia di dunia ini. Ya. Nah, dia lahir hari Senin. Berarti hari Senin itu hari pertama, otomatis dari Selasa hari kedua. Ya, Rabu ketiga dan seterusnya. Bukan Senin, Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ah, dia kan suka begitu. Itu keliru. Ya, satu lagi. Kalau alasan puasanya karena dia kerjaan yang berat, itu gimana kan? Ya, ya, ini bisa dengan syarat satu. Dia tidak bisa memberi nafkah kepada anak istrinya termasuk dirinya kalau tidak bekerja itu. Ya, misalnya dia kuli bangunan atau tukang beca. Kalau tidak narik, nggak makan lah. Artinya memang dapat sehari habis sehari. Sementara anak istrinya butuh makan, sementara tidak ada yang membantu. Ya, ah, maka boleh dengan alasan itu. Dan dia sangat tidak kuat untuk berpuasa saking beratnya, maka boleh. Ya, tapi kalau masih bisa makan walaupun tidak narik beca, mendingan gak usah narik beca, karena yang itu makan itu yang nomor satu. Ya, adapun tidak lebaran, tidak pulang kampung, gak usah riskin. Ya. Kalau kerjaan itu timbul karena darurat atau gitu, kan kita ya kerja yang biasa seperti biasa gitu, tapi ada suatu kerjaan yang harus diselesaikan karena ada suatu hal yang darurat. Rumah, oh ya, yang sifatnya darurat, misalnya nolong kebakaran, nah, nolong kecelakaan, ya sifatnya nyawa ya, boleh. Tapi kalau pun itu darurat nih, kalau sampai nggak dikerjain bisa dikurangi gaji saya nih, darurat nih nggak bisa. Karena orang sekarang main gampang darurat. Darurat itu urusan nyawa, nolong orang yang kecelakaan, ya. Walaupun dia perempuan, kita gotong royong, enggak masalah, ini masalahnya. Ya. Yeah. Baju kuning boleh enggak? Baju kuning kayak gini. Ya. Yeah. Baju kuning laki-laki ataupun. Yang terlarang itu yang mu'asfar, ya, yang dicelup. Jadi kuningnya kuning dicelup, ya. Saya tidak bisa mencontohkan ya, pakaian hari ini apa ada yang dicelup itu ya, yang kuningnya betul-betul kuning, ya, menyilaukan gitu kalau dilihat. Ya, seperti ini Bu. Allahu'alaikum. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa?